khatimahnya. Barakallahu fiik. Ini yang harus kita tinggalkan. Kelabik. Jalan menuju ke sana itu harus kita tinggalkan. Kapan kita meninggalkannya? Insya Allah kita berada di jalan yang benar. Kita menjadi muwahhid haqqa. Fa in ijtanaba dzalika kullihi yastalzimu at-tauhid wal ikhlas. Kapan kita menjauhi kesyirikan dan wasailus syirk dan semua jalan-jalan menuju kesyirikan. Dari syirik-syirik kecil, bid'ah dan gulu, maka kita akan berapa? Di mana? Yastalzimu tauhid, mengharuskan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berlaku ikhlas untuknya. Bal yaqtadhihi, bahkan mengharuskan. Barakallahu fiik. Wa fiha aidan min adillati tauhid. Di dalam bab-bab berikutnya nanti ini, dalil-dalil tentang ketauhidan, isbatus sifat, penetapan sifat bagi Allah. Wa tanzihur rabbi ta'ala amma la yaliku bi jalalihi, dan mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak pantas untuk kemuliaannya. Wa kullu ma ya'rifu ma yu'rifu billahi min sifati kamalihi wa adillati rububiyyatihi yadullu ala annahu huwal ma'bud wahdahu. Baik. Wa kullu ma yu'rifu billahi min sifati kamalihi, dan semua apa-apa yang dengannya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kesempurnaannya. Dalil-dalil tentang rububiyyah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa wal ma'bud, dialah sesungguhnya zat yang berhak untuk disembah. Wa innal ibadat la tasluhu illa lah, dan semua ibadah tidaklah berhak untuk diberikan kecuali hanya kepadanya. Wa hadha huwa tauhid, dan inilah yang dikatakan ketauhidan. Wa ma'na syahadati alla ilaha illallah, dan inilah makna syahadat alla ilaha illallah. Insyaallah setelah ini pembahasan semakin rinci. Barakallahu fiik. Karena orang-orang membuat sesajen-sesajen, barakallahu fiikum, ketika mereka mulai tanam, paham barakallahu fiikum? Mau tanam padi, mau tanam apa, mereka buat sesajen-sesajen. Ada makanan-makanan sedikit, apakah-apa, kita tidak tahu lah. Mana terkadang melihat di pojok-pojok sawah, pojok-pojok kebun, ada semacam sesajen. Ini bentuk praktek kesyirikan. Besar atau kecil, ini adalah bagian dari kesyirikan. Barakallahu fiik. Baik. Begitu pula ketika hendak mereka panen. Baik. Untuk para pelaut juga, para nelayan, mereka juga membuat sesajen di waktu-waktu tertentu. Ini semuanya adalah bagian dari kesyirikan. Atas nama apapun mereka namakan, mau namanya budaya, mau namanya kebiasaan, mau namanya apa istilahnya ini, barakallahu fikum, istilah modernnya ini, tradisi lah atau apalah, ada yang lebih dari itu, barakallahu fikum. Kearifan lokal, bahasanya sekarang kearifan lokal. Baik. Mau Anda namakan kearifan lokal atau yang lainnya, kalau itu hakikatnya kesyirik, ya tetap kesyirik. Barakallahu fi. Wallahu al-musta'an. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bihi akbarul masail wa ahammuha. Wa hiya tafsirut tauhid. Akbarul masail, masalah yang paling besar dan paling pentingnya adalah ketauhid. Ini perintah pertama dan perintah terbesar yang Allah perintahkan untuk umat manusia ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafsirus syahadah. Wahia tafsir tauhid, ini tafsir tauhid, tafsir syahadah, tafsir persaksian kita la ilaha illallah. Ubayyanaha bi umurin wadihah, dan Allah menerangkan dengan perkara-perkara yang sangat jelas. Minha ayatul Isra, di antaranya adalah ayatul Isra. Bayyana biha ar-rad 'alal musyrikin alladziina yad'uuna as-shaalihiin. Di sana bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka berdoa kepada orang-orang saleh. Orang saleh yang mereka panggil, Kalau di zaman kita sekarang ini ya mereka panggil Abdul Qadir Jailani misalnya, atau Syekh Yusuf atau yang lainnya, barakallahu fiik. Yadu salihin fa fiha bayanu anna hadha huwa syirku. Di sini juga keterangan bahwa siapa yang berdoa meminta kepada selain Allah berarti dia telah terjerumus kepada syirkun akbar, kesyirikan yang besar. Wa minha ayatu bara'ah, di antaranya pula ayat bara'ah. Bayyana biha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa rubbana wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ayatu bara'ah, sana diterangkan bahwa ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian mereka mentaatinya sebagaimana mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Taatan mutlak. Apa yang dikatakan rahibnya itu yang dikatakan pula oleh dia. La haula wa quwwata illa billah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi ayyabudu ilaha wahid. Dan Allah telah menerangkan kepada mereka, ahlul kitab, bahwa mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya menyembah Tuhan yang satu. Ma'anna tafsir halladhi la ishkala bihi ta'atul ulama wal ubad fil ma'asyah la du'a'uhum wa du'a'uhum iya'uhum. Ma'anna tafsir ha, walaupun tafsiran dari ayat itu, orang-orang ahlul kitab menyembah pendeta mereka, rahib-rahib mereka, tafsirannya, alladhi la ishkala bihi, yang tidak ada keraguan padanya, ta'atul ulama wal ubad fil ma'asyah. Mentaati ulama dan para ahli ibadah dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk peribadatan. Jadi mengibadahi sesuatu bukan hanya rukuk sujud. Paham? Tapi mengikuti dan mentaatinya pada semua apa yang diucapkan. Barakallahu fikum. Dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah peribadatan. Yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Adi bin Hatim mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka tidak menyembah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah mereka, para pendeta-pendeta itu, rahib-rahib itu, ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian juga ikut menghalalkannya? Demikian juga kebalikannya." "Iya, ya Rasul." Kata Rasulullah, "Itulah ibadah mereka. Ibadah dalam bentuk ketaatan." Wa minha qaulul Khalil alaihi salatu wassalam lil kufar, "Innani bara'u mimma ta'budun." Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, "illa alladhi fatarani," kecuali yang menciptakan aku. Karena mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lain. "Fastathna minal ma'budina rabbah." Yani Nabiullah Ibrahim mengecualikan dari yang disembah-sembah oleh mereka itu adalah Rabb-nya, yani Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ah wa hadhil mu'alah hiya tafsiru syahadati an la ilaha. Dan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa berlepas dirinya Ibrahim dari semua sesembahan yang disembah selain Allah, itulah tafsiran syahadat la ilaha illallah. Ketika Ibrahim mengatakan, "Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah semuanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala," itulah tafsir la ilaha illallah. Faqala waja'alna waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang akan tetap kekal di keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, agar supaya mereka kembali kepadanya, kembali kepada kalimat itu. Wa minha ayatul baqarah, di antaranya juga ayatul baqarah fil kuffar alladziina qala bihim, tentang orang kafir yang Allah berkata tentang mereka, "wa ma hum bi khariijina minan naar," oh, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari api neraka, kekal selama-lamanya. "Dzakara annahum yuhibbuuna andaadahum ka hubbi," orang kafir ini, musyrikin ini, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka sama seperti mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sama saja kecintaannya itu sudah mereka menjadikan sudah dijadikan mereka kafir musyrik. Barakallahu, apalagi kalau lebih cinta. Dan ini yang terjadi. Orang-orang yang mempersekutukan Allah, mereka lebih cinta, barakallahu fikum, kepada yang mereka sembah selain Allah itu ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka dituduh dengan suatu perbuatan, ente yang ngambil. Dia dengan gampang, mudah, entengnya mengatakan, wallahi bukan ana yang ngambil. Padahal dia yang ngambil. Mau dia untuk bersumpah atas nama Allah bahwa dia bukanlah yang mengambilnya, padahal dia kan. Tapi kalau dia dituntut untuk bersumpah misalnya atas nama yang dia sembah itu dari wali-wali tertentu, dia tidak mau. La haula wa illa billah. Barakallahu fik. Padalla ala annahum yuhibbunallaha hubban 'aziman wa lam yudkhilhum fil Islam. Ini menunjukkan bahwa orang musyrikin di zaman dahulu mereka mencintai Allah juga, mencintai juga yang lainnya. Barakallahu fik. Terbagi dua saja ini kecintaan, mencintai Allah, mencintai juga yang lainnya dari tuhan-tuhan yang mereka sembah, mereka tidaklah dicap sebagai seorang muslim. Fakaifa biman ahabban nidda akbar, apalagi kalau memang kecintaannya terhadap selain Allah itu lebih besar ketimbang cinta dia kepada Allah. Fakaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu, terus lebih-lebih lagi orang yang tidak cinta kepada Allah, hanya cintanya kepada yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu Allah. Juga diantaranya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengkafiri semua apa yang disembah selain Allah, maka haram hartanya diambil dan haram darahnya untuk ditumpahkan dan perhitungan amalannya di sisi Allah. Wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha. Ini juga termasuk perkara terbesar yang menerangkan tentang makna la ilaha illallah. Innahu lam yaj'al at-talaffuza biha asiman lid-dami wal mal. Karena Rasulullah SAW tidak menjadikan sekedar mengucapkan kata ini sebagai apa? Sebagai asiman, sebagai pelindung untuk darah mereka dan harta mereka. Tidak cukup kalau cuma sekedar mengucapkan. Bal wala kaunu la yad'una illa Allah wahdahu la syarikalah. Dan juga bahwa dia menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudifa ila dzalika. Bahkan belum dianggap haram hartanya dan darahnya sampai dia tambahkan apa? Al kufru bima yu'badu min dunillah. Barakallahu fiik. Ada seorang mengatakan la ilaha illallah, yakin penuh dengan ilmu, kemudian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah yang lain. Tapi dia cuma mengatakan menyembah yang lain juga boleh, maka dia jadi musyrik dengan keyakinan ini yang dimaksud. Dia bersyahadat, dia yakin dan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang dia sembah, tapi dia tidak mengkafiri tuhan-tuhan yang lain. Dia tetap menganggap boleh-boleh saja menyembah Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini anggapan ini dan keyakinan ini menjadikan dia kafir, musyrik. Harus ada apa? Kekafiran terhadap at-tagut. Inilah yang dikatakan la ilaha. Barakallahu. Tidak ada yang boleh disembah. Semua ditolak, semua dikafiri, semua diingkari, semua dibuang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Irhadan al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ini harus ada. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrum maluhu wa damu. Kalau dia ragu-ragu atau dia tawakkuf. Tawakkuf tidak jelas. Barakallahu. Maka tidak haram dan tidak haram harta dia dan darah. Baik. Apalagi kalau orang mengatakan lah, terserah orang, mana-mana juga masuk agama apa kok juga boleh. Baik. Semua baik kok. Ah. Semua masuk surga. Semua keyakinan ini. Keyakinan kufriyah. Barakallahu. Tidak ada makna sholat dia, tidak ada makna syahadat dia. seorang muslim, seorang muwahhid, barakallahu fiik, harus meyakini bahwa tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengkafiri semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menjadi keyakinan. Fayalaha mimma asalati ma'azamaha wa ajalla. Duhai masalah ketauhidan adalah masalah yang paling agungnya dan paling jelas. Masalah ketauhidan adalah masalah yang paling agung dan masalah yang paling jelas dalam Al-Quran. Diulang, diulang dan terus. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan semua Al-Quran adalah ketauhidan. Barakallahu fiik. Wayalahu min bayan ma'audaha. Baik ini merupakan keterangan begitu jelasnya. Wahujjatin ma'akta'ah. Ini merupakan hujjah. Begitu dia memutuskan. Lil munazik bagi orang-orang yang menentang. Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan apa? Rincian apa saja yang merupakan kesyirikan. Yang boleh jadi kita atau di tengah-tengah masyarakat kita dilakukan banyak orang. Barakallahu fiik. Bilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.